sampaikan segala hasratku agar kau pun tenang dengannya. Ku pertaruhkan semua ragaku demi dirimu bintang. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Biar ku tenang segala hasratku dimiliki dirimu. Karena semua telah tersiratkan, dirimu kan milikku. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku, hingga kau mimpikan aku, mimpikan kita. Tidurmu diperlukanku.